الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. أيها الناس، معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu, kalian tidak akan bisa menghitung satu demi satu kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan yang sangat besar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah nikmat yang bentuknya hidayatut taufiq. Ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar, nikmat yang bentuknya hidayatut taufiq. Dikarenakan hidayatut taufiq ini semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan afdalul anbiya, ditambah lagi merupakan khalilur rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa memberikan hidayatut taufiq kepada orang yang beliau cintai, pamannya Abu Talib, yang sudah membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mati ala millati Abdul Muttalib, meninggal di atas agama nenek moyang Abdul Muttalib. Sehingga turunlah ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sukai. Akan tetapi yang namanya hidayah, hidayatut taufiq, mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang senantiasa kita minta kepada Allah. Dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah taufik, mengikuti ajaran Islam, mengikuti petunjuk Rasul di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah supaya senantiasa kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, kokoh di atas ajaran Rasul, kokoh di atas agama Islam sampai kita meninggal dunia. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, dan janganlah kalian mati, kalian meninggal dunia, kecuali kalian dalam keadaan muslim, tunduk berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah senantiasa menjaga hati kita, sebagaimana doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku, kokohkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu, di atas agama tauhid, di atas sunnah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah menjaga hati kita, tidak menyimpangkan hati kita, sebagaimana doanya orang-orang rasikhuna fil ilmi, yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau simpangkan hati-hati kami setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Itulah yang hendaknya kita jalankan sebagai bentuk menjaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Kita mengambil asbab, sebab-sebab yang menyebabkan seorang istiqamah di atas agama Allah, dan setelah itu berdoa meminta kepada Allah supaya disakti selamatkan dari penyakit-penyakit hati, supaya dikokohkan di atas sunnah, di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada tanggal 23 Dzulqa'dah ini, kita akan membaca tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke 36. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12 syahran, ada 12 bulan. Ini hitungan bulan di sisi Allah. Ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi. Minha, di antaranya dari bulan-bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang agung. Dzalika dinul qayyim, yang demikian itu merupakan agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi jiwa-jiwa kalian pada bulan-bulan haram tersebut, pada bulan-bulan yang mulia tersebut. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang pertama tentang bilangan bulan di dalam Islam, yaitu itsna asyara syahra, ada 12 bulan. Dan yang perlu diperhatikan di sini bahwasanya dari 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram atau bulan-bulan mulia. Yang kita diperintahkan untuk memuliakan bulan-bulan tersebut dengan amalan-amalan salihat. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan kita menjauhi berbagai macam jenis-jenis kezaliman. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, فَلَا تَذْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ, maka janganlah kalian menzalimi jiwa-jiwa kalian, menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Sebagai bentuk pemuliaan kepada bulan-bulan tersebut, bulan-bulan haram, janganlah kalian melakukan kezaliman-kezaliman, kemaksiatan-kemaksiatan, ilhad, penyimpangan-penyimpangan. Maka dijelaskan oleh di dalam hadisnya Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu tentang bulan-bulan haram tadi, yang kita diperintahkan untuk memuliakan bulan-bulan tersebut dengan menahan diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Disebutkan dalam hadis tersebut yang panjang, Nabi SAW menyatakan, as-sanatu itsna asyara syahran. Kata Nabi dalam hadisnya Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha diantaranya arba'atu hurumin, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatu mutawaliyat, 3 bulan secara berurutan. Yang pertama, bulan-bulan haram yang mulia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Dzulqa'dah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Dzulhijjah. Yang ketiga adalah Muharram. Dan yang keempat adalah Rajab Mudhar atau bulan Rajab. Inilah yang disebut dengan bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Fi kitabillah, yang telah Allah tetapkan dalam kitabnya semenjak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Di situ ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, yang di situ pula Allah menyatakan, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut, bulan-bulan haram tadi. Yaitu yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, dan yang keempat adalah Rajab. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, setelah menyebutkan bulan-bulan haram tadi, tsumma qal ayyu yawmin hadza, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, hari apakah ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Inilah ta'adubnya, beradabnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sehingga kami mengira bahwasanya Nabi akan menamai bulan tersebut ya bi ghairi ismihi, dengan selain nama yang sudah ada. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala yaumun nahar, bukankah ini adalah yaumun nahar? Qulna bala ya Rasulullah. Betul wahai Rasul. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ثم قال أي شهر هذا؟ Bulan apakah ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kembali para sahabatnya mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata hatta dhanan hatta dhananna annahu sayusamihi bighairi ismihi. Nabi kembali diam sehingga kami mengira bahwa Nabi akan memberi nama selain nama yang sudah ada. Setelah itu Nabi mengatakan alaisa dzulhijjah, bukankah ini bulan dzulhijjah? Qulna bala ya Rasulullah. Hadis ini adalah hadis yang panjang, yang mana setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut, sesungguhnya dima'akum, darah-darah kalian, harta-harta kalian serta kehormatan kalian atas kalian itu haram, seperti haramnya mulianya hari ini, mulianya bulan ini, mulianya negeri ini, yaitu negeri Mekah. Inilah kedudukan kehormatan seorang muslim, sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diperintahkan untuk memuliakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan mendolimi jiwa-jiwa kalian pada bulan-bulan tersebut, itu pada bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Yang pertama adalah sebagai bentuk kita mengagungkan bulan tersebut, sebagai bentuk kita memuliakan bulan tersebut dengan menjauhi zulumat, berbagai macam kezaliman-kezaliman dan al-ma'asi, perbuatan maksiat. Ini adalah termasuk perbuatan kezaliman. Kemudian kata dijelaskan oleh Syekh Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian pada bulan tersebut. Aifil haram, aifil fi hadzal ashhar al-muharramah, yaitu janganlah kalian melakukan kezaliman pada bulan-bulan tersebut yang mulia, yaitu bulan-bulan haram. Kenapa? Li'annaha aqidun wa ablaghu fil ithmi. Dikarenakan melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, ini ablaghu fil ithmi, dosanya lebih besar dibandingkan tatkala dilakukan pada bulan-bulan selain bulan haram. Iya. Yang namanya perbuatan maasi, dosa dan maksiat, kapanpun dan dimanapun, itu dilarang oleh syariat. Akan tetapi tatkala kemaksiatan dilakukan di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang mulia, yang kita diperintahkan untuk menghormati dan memuliakannya, kemudian dia melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan tersebut, maka ablaghu fil ithmi, dosanya lebih besar dibandingkan kemaksiatan di bulan-bulan selain bulan haram. Kata Syekh, kama annal ma'asi fi baladil harami tudha'af, sebagaimana al-ma'asi, perbuatan maksiat, dosa yang dilakukan di negeri haram Mekah, sekitar Mekah itu, tudha'af, dilipat gandakan dosanya. Sebagaimana Allah menyatakan, wa may yurid fihi bi'ilhad bidzulmi nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang dia menginginkan di daerah haram tersebut untuk melakukan ilhad, perbuatan dosa, bidzulmin, dengan melakukan kezaliman, kata Allah, nudzikhu, akan kami timpakan kepada orang tersebut min adzabin alim, dari azab yang sangat-sangat pedih. Ini ancaman bagi orang yang dia ingin melakukan kemaksiatan di tanah haram. Dia hanya memiliki niatan saja. Allah sudah mengatakan, nudziqahu min adzabin alim, akan kami timpakan kepada orang tersebut azab yang sangat pedih. Begitu juga dijelaskan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah. Imam Qatadah menyebutkan, fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendzalimi jiwa-jiwa kalian pada bulan-bulan tersebut. Dijelaskan oleh Imam Qatadah rahimahullah, inna dzulma fil ashharil haram a'zamu khati'atan wa wizran minadzulmi fima siwaha. Kata Imam Qatadah rahimahullah, inna dzulma, sesungguhnya kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram, a'zamu khati'atan, merupakan kesalahan yang sangat besar, wa wizran, dan dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar dibandingkan dari melakukan kezaliman-kezaliman pada selain bulan-bulan haram. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara bentuk memuliakan bulan-bulan haram dengan tidak melakukan kezaliman pada bulan-bulan tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala telah melarangnya, telah mengingatkannya. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sekali lagi, bukan maknanya di luar bulan-bulan haram boleh melakukan kezaliman, tidak. Maknanya bahwasanya kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram, dosa dan maksiat yang dilakukan pada bulan-bulan haram, ini apa? Ablahu ithm, dosanya barakallahu fikum akan lebih besar. Dan setelah itu, dosa yang akan dia dapatkan, kesalahan yang dia dapatkan pun a'zam, lebih besar dibandingkan dilakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Barakallahu fikum. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait tentang bulan-bulan haram yang kita diperintahkan untuk memuliakannya dengan amalan salihat, kemudian yang kedua dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman, perbuatan maasi dan yang lainnya. Karena kemaksiatan adalah merupakan bentuk kezaliman. Dan kalau demikian, kita berarti sekarang berada di bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan haram, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Dan sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang di sana syariat, begitu juga dalil-dalil, telah menyebutkan tentang keistimewaan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas terkait tentang fadhail, keutamaan-keutamaan yang ada pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Karena ini sering dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kalau 10 terakhir di bulan Ramadan, kaum muslimin banyak yang perhatian. Banyak yang menanti dan mempersiapkan diri untuk menghidupkan di 10 terakhir di bulan Ramadan. Akan tetapi di 10 pertama bulan Dzulhijjah, ini sering dilupakan oleh kaum muslimin. Ini keadaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka sungguh 10 pertama di bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang sangat mulia, yang kita juga diperintahkan untuk mengisi 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan amalan-amalan salihat, amalan-amalan yang salih yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad warada fi fadliha adillatun minal kitabi was sunnah, dan sungguh telah datang tentang keutamaan-keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah di dalam Al-Kitab was sunnah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-muradu biha asru Dzulhijjah, yang dimaksud malam yang 10, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, adalah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi tatkala Allah bersumpah dan demi malam yang 10, yang dimaksud malam yang 10 ini, barakallahu fikum, adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kama qalahu Ibnu Abbasin wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairihim, atau wa ghairuhum, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Mujahid serta selain mereka. Kemudian yang berikutnya adalah hadis yang datang dari Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi min hadhihi al-ayamil ashri. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Tidak ada hari-hari yang amalan salih padanya ahabu ilallah, sangat dicintai oleh Allah, dibandingkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Artinya amalan saleh pada hari-hari tersebut, 10 pertama bulan Dzulhijjah, ahabbu ilallah, sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Amalan saleh apa saja yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, ahabbu ilallah, sangat-sangat dicintai oleh Allah. Sehingga Nabi menyatakan, tidak ada hari-hari yang amalan salih padanya sangat dicintai oleh Allah dibandingkan pada 10, yaitu pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, tidak pula berjihad di jalan Allah ya Rasulullah. Iya, karena para sahabat ngerti, di antara amalan yang sangat mulia itu adalah berjihad. Tapi kok di sini Nabi mengatakan bahwasanya tidak ada hari-hari yang amalan saleh sangat dicintai oleh Allah dibandingkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga bertanya, tidak pula berjihad di jalan Allah ya Rasulullah? Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula berjihad di jalan Allah illa rajulun, kecuali seorang yang dia keluar dengan jiwanya, hartanya, dan setelah itu tidak ada yang kembali sedikit pun. Artinya dia terbunuh di jalan Allah, berjihad jalan Allah, dan hartanya dirampas, diambil oleh orang-orang kafir. Ini yang baru bisa menandingi keutamaan beramal pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Seorang yang dia berkeluar berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, hartanya, setelah itu tidak ada yang kembali. Ini amalan yang bisa menandingi keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga ma'asyiral al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita mengetahui bahwasanya 10 pertama di bulan Dzulhijjah merupakan hari yang sangat mulia, merupakan hari-hari yang sangat agung, yang tidak sepantasnya kaum muslimin ghaflatun anha, lalai, tidak perhatian dengan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Sampai-sampai Nabi mengatakan tidak ada hari-hari yang amalan saleh sangat dicintai dibandingkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat, tidak pula berjihad di jalan Allah ya Rasulullah, tidak pula berjihad di jalan Allah kecuali seorang yang tadi dia keluar dengan jiwanya, hartanya, dan setelah itu tidak ada yang kembali sedikit pun. Barakallahu fikum. Dalil yang berikutnya yang menunjukkan tentang keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, hendaklah kalian senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang ma'lumat, yang sudah ditentukan. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, yakni maksud ayyamin ma'lumat yaitu ayyamul asri, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Tatkala kita memasuki 10 pertama di bulan Dzulhijjah, kita diperintahkan untuk banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk senantiasa banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya yang menunjukkan tentang keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah adalah hadis yang datang dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang datang dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ma min ayamin a'zamu indallahi subhanahu wa ta'ala wa la ahabu ilaihil amalu fihinna min hadhihil ayamil ashri fa akthiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Tidak ada hari-hari yang sangat agung di sisi Allah, tidak pula ada hari-hari yang amalan saleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan pada hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah merupakan ayyamun a'zamun indallah, hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan saleh fihinna pada hari-hari tersebut ahabbu ilallah, sangat-sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akthiru fihina minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Maka perbanyaklah pada hari-hari tersebut untuk membaca kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah, untuk membaca kalimat takbir, juga untuk membaca kalimat tahmid. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya hari yang sangat a'zam di sisi Allah itu adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Iya. Oleh karena itu salafuna salih, salaf-salaf kita yang salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para imam-imam ahli sunnah wal jamaah, mereka itu sangat serius dan bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan salihat pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Sa'id ibn Zubair rahimahullah. Yang dilakukan oleh Sa'id ibn Zubair rahimahullah. Wa huwa alladhi yarwi hadith ibn Abbasin as-sabiq. Beliau adalah yang meriwayatkan hadith ibn Abbas yang telah lewat. Apa yang dilakukan oleh Sa'id ibn Zubair? Beliau idza dakhalatil asra ijtahada ijtihadan hatta ma yaqadu yuqdaru alaihi, rawahu Darimi. Iya. Adalah Sa'id ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu idza dakhalatil asra, apabila sudah memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan, beliau sangat-sangat bersungguh-sungguh melakukan ibadah, hatta mayaqadu yukdaru alaih, sampai-sampai hampir mayukdaru alaih, saking banyaknya sulit untuk dihitungnya. Iya. Inilah yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Mereka serius dan bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah-ibadah salihat, ibadah-ibadah kebaikan pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah, salah satu imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau adalah ulama besar yang bermadhab Syafi'iyah, tapi tidak fanatik. Beliau menyebutkan kenapa pada 10 pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari yang sangat mulia. Waladhi yadharu anna sababa fimtiyazi asri Dzulhijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadati fih. Yang nampak sebab diistimewakannya 10 pertama bulan Dzulhijjah dikarenakan pada hari-hari tersebut terkumpul padanya induk-induk ibadah. Pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ijtama'a ummahatul ibadah, terkumpul padanya induk-induk ibadah pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wa iya as-salatu was-siyamu was-shadaqatu wal-hajju, yaitu terkumpul di situ ibadah puasa, ibadah salat, ibadah sedekah, ibadah haji. Ini pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, terkumpul pada hari-hari tersebut apa? Induk-induk ibadah, pokok-pokok ibadah, sholat jelas, puasa diperintahkan, ya, sedekah serta ibadah haji terkumpul pada hari-hari tersebut yang tidak pernah ngumpul di hari-hari yang lainnya. Barakallahu fikum. Wala yata'atta dzalika fi ghairihi, dan tidak terdapat atau didapati pada hari-hari bulan selain 10 atau 10 pertama bulan Dzulhijjah. 6. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah sepantasnya kita serius memperhatikan, menyambut, ya, mempersiapkan untuk menghadapi 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Syekh, bimadza tustaqbalu mawasimal khairi? Dengan apa kita menyambut musim-musim yang penuh dengan kebaikan? Iya. Yang pertama adalah an yastaqbila mawasimal khairi amatun bitaubati sadiqati wan nushi wa bil iqla'i anidh-dhunubi wal ma'asi fa inadh-dhunubi